الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Sifatul Salatin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Masih melanjutkan tentang surah-surah atau ayat-ayat yang biasa dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam salat-salat beliau. Berkata Imam Al-Allamatul Muhaddits Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, salatul isya, bacaan-bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada salat isya. Kana sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi ar-raka'atayn al-ulayayn min wasatil mufassal. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau biasa membaca pada dua rakaat yang pertama dari salatul isya dari surah-surah mufassal pertengahan. Dan telah kita sebutkan bahwa para ulama membagi al-mufassal menjadi tiga bagian. Adapun pertengahan mufassal dari surah An-Naba amma yatasaalun sampai kepada surah Ad-Duha, dalam sebagian pendapat, dan itu dikuatkan dalam madhab Al-Hanabilah. Fakana taratan yaqra'u bi asy-syamsi wa duhaha wa asybahiha min as-suwar. Dan terkadang pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau membaca surah wasy-syamsi wa duhaha, surah yang ke-91 dalam urutan mushaf Utsmani, dan yang semisalnya dari surah-surah pendek. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad At-Tirmidzi dan beliau menghasankan. Ini menunjukkan bahwa salat isya yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan salat yang panjang. Bahkan beliau membaca surah-surah pendek pada salatul isya. Asy-syamsi wa duhaha, subbihisma rabbikal a'la, dan yang semisalnya. Wa taratan idza sama'un syaqqat wa kana yasjudu biha. Dan terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada salatul isya beliau membaca surah Al-Insyiqaq. Idza sama'un syaqqat, dan beliau melakukan sujud tilawah pada saat membaca surah Insyiqaq tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dan An-Nasa'i. Wa qara'a marratan fi safar bit-tin waz-zaitun fi ar-raka'ati al-ula. Dan pernah pula satu ketika dalam perjalanan safar beliau membaca surah wat-tin waz-zaitun pada rakaat yang pertama dari salat al-isya. Jadi dari riwayat-riwayat ini menunjukkan bacaan yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada salatul isya, bacaan dari surah-surah pendek. Dan telah kita jelaskan sebelumnya bahwa kebanyakan dari salat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu rakaat beliau menghabiskan satu surah. Dalam satu rakaat beliau menghabiskan satu surah. Jadi setiap rakaat beliau membaca satu surah dari awal hingga akhir. Dan terkadang pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca satu surah beliau membagi menjadi dua. Sebagiannya beliau baca di rakaat pertama, sebagian berikutnya hingga akhir beliau membaca pada rakaat yang berikutnya. Dan kadang-kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat-ayat tertentu. Tidak membaca seluruh surah tapi potongan dari beberapa ayat dari satu surah. Ini yang jarang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paling seringnya Rasulullah membaca satu rakaat satu surah. Wa naha an italatil qiraati fiha, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari memanjangkan bacaan dalam salatul isya. Wa dhalika hina shalla Mu'adz bin Jabal li ashabihi al isya fa tawwala alaihim. Dan itu tatkala Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an beliau memimpin salatul isya terhadap para sahabatnya. Jadi termasuk kebiasaan Mu'adz bin Jabal pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mengerjakan salatul isya, beliau menjadi makmum di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengerjakan salatul isya. Selesai Mu'adz bin Jabal mengerjakan salatul isya, beliau pulang ke kampungnya, kembali kepada kaumnya, lalu beliau menjadi imam salat di mana para makmum dan penduduk kampungnya mereka mengerjakan salat isya dan Mu'adz bin Jabal menjadi imam mereka. Mu'adz bin Jabal telah mengerjakan salat isya di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau mengimami para sahabatnya, penduduk kampungnya, beliau mengerjakan salat sunnah dan para sahabat di belakang beliau mengerjakan salat wajib, salatul isya. Fatawwal alaihim, maka satu ketika Mu'adz bin Jabal mengimami salatul isya dan beliau memanjangkan bacaannya. Fansarafa rajulun minal ansari fasalla, maka ada seseorang dari kalangan ansar ketika mengikuti salatnya Mu'adz bin Jabal terlalu panjang. Dalam riwayat yang lain beliau membaca suratul Baqarah salatul isya, maka pemuda ini keluar dari salat jamaah bersama Mu'adz bin Jabal karena terlalu panjangnya. Fa ukhbira Mu'adz anhu, setelah selesai salat Mu'adz bin Jabal diberitakan tentang perbuatan pemuda Ansar ini yang keluar dari salat jamaah. Ini dianggap sebagai satu perkara yang besar, meninggalkan salat jamaah di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu pendapat yang sahih dari pendapat para ulama bahwa salatul jamaah bagi kaum lelaki hukumnya wajib kecuali bagi yang memiliki udzur. Hukumnya wajib kecuali bagi yang memiliki udzur. Wajib dikerjakan di masjid. Bahkan seorang yang meninggalkan salat jamaah tidak diketahui kecuali orang yang jelas-jelas kemunafikannya. Ini hal yang masyhur di kalangan para sahabat. Sehingga ketika pemuda Ansar ini melepaskan dirinya dari salatul jamaah bersama Mu'adz, maka beliau sempat dikatakan innahu munafiq, bahwa pemuda Ansar itu adalah orang munafik. Sempat dikatakan demikian. Karena bagi mereka meninggalkan salatul jamaah itu perkara yang besar. Padahal pemuda Ansar ini punya alasan tersendiri mengapa dia memisahkan diri dari jamaah lalu salat sendirian, karena terlalu panjangnya bacaan Muadz radhiyallahu taala anhu dalam salatul isya. Walamma balagha dhalika ar-rajul dakhala ala Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa akhbarahu ma qala Muadz. Tatkala berita ini sampai kepada lelaki tersebut, pemuda Ansar itu, maka beliau pun mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memberitakan kepada Rasulullah tentang ucapan Muadz yang menuduh beliau sebagai seorang munafik. Sementara pemuda ini punya alasan mengapa dia keluar dari jamaah, karena terlalu panjangnya salat Muadz radhiyallahu anhu. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan kepada Muadz, aturidu an takuna fattanan ya Muadz, aturidu an takuna fattanan ya Muadz, apakah engkau hendak menjadi juru fitnah wahai Muadz, apakah engkau hendak mencari fitnah wahai Muadz. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukannya marah kepada pemuda Ansar itu, beliau marah kepada Muadz yang terlalu memanjangkan salatnya. Dari sini ma'asyarul muslimin rahimakumullah, kita memetik satu faedah bahwa memanjangkan salat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menganjurkan untuk memanjangkan salat tersebut, maka ini adalah merupakan perkara yang menyelisihi syariat, menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan yang diperhatikan itu panjangnya salat, bukan. Namun yang terpenting adalah seseorang mengerjakan salat seperti yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak dilihat dari panjangnya, namun dilihat dari apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah beliau memanjangkan? Maka kita panjangkan sebagaimana dipanjangkan oleh Rasulullah. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kondisi makmum? Maka kita melihat pula kondisi makmum. Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam memendekkan salatnya, tidak memanjangkan? Maka kita memendekkan sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memendekkan. Memanjangkan salat yang dipendekkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadhihi mukhalafatus sunnah, menyelisih sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Jadi bukan masalah salat, tapi masalahnya menyelisihi tata cara salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang yang mengerjakan salat dengan ruku yang banyak setelah masuknya waktu subuh. Dia mengerjakan salat selain salat sunnah sebelum fajar dengan ruku yang banyak. Habis salat, salat lagi, habis salat, salat lagi. Banyak salat yang dia kerjakan antara azan dan qomat sebelum subuh. Maka Sa'id bin Musayyab melihat perbuatan orang ini, beliau mengatakan, yakni beliau menegurnya dan mengatakan, engkau telah menyelisih sunnah. Tidak demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan. Rasulullah alaihi salatu wassalam beliau mengatakan, la salata ba'da al-fajri illa raka'atay al-fajr. Tidak ada salat setelah masuknya waktu subuh kecuali salat sunnah dua rakaat subuh. Itu yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lah kamu kok mengerjakan salat demikian banyak? Salat dua rakaat sunnah subuh sudah kamu kerjakan, kok kamu salat lagi, salat lagi. Apa jawaban orang ini? Dia mengatakan kepada Sa'id bin Musayyib, "Ayu adzibuni Allahu azza wa jalla 'ala shalah?" Apakah Allah azza wa jalla menyiksa aku karena mengerjakan salat? Kata Sa'id bin Musayyib, "La yu'adzibuka 'ala shalah, walakin yu'adzibuka 'ala khilafi sunnah." Allah tidak menyiksa kamu karena kamu mengerjakan salat, tidak. Akan tetapi Allah menyiksa kamu karena kamu menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menyelisih sunnah. Padahal dia salat, salatnya banyak. Dan itu menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam karena Rasulullah alaihi salatu wasallam apabila telah memasuki waktu subuh, beliau tidak mengerjakan salat sunnah kecuali 2 rakaat. Lebih dari itu menyelisih sunnah. Ini ma'asyarul ikhwah rahimakumullah. Benar apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, iqtisadun fi sunnah khairun min ijtihadin fi bid'ah. Sederhana dalam koridor sunnah, dalam mengamalkan sunnah itu lebih baik daripada bersungguh-sungguh semangat berapi-api dalam beribadah tapi menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengingkari apa yang dilakukan oleh Mu'adz bin Jabal. Aturidu atakuna fattanan ya Mu'adz? Apakah engkau hendak menjadi sebab timbulnya fitnah wahai Mu'adz? Idza amamta an-nasa faqra. Apabila engkau menjadi imam bagi manusia, maka bacalah wasyamsi wadhuhaha, subbih isma rabbikal a'la, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, wal laili idza yaghsha, dan yang semisalnya. Fa innahu yusalli wara'akal kabiru wad dha'ifu wa dzul hajah. Karena yang salat di belakangmu itu macam-macam manusia. Ada orang tua, ada orang yang lemah, ada orang yang memiliki keperluan, kebutuhan. Sehingga engkau melihat kondisi mereka, jangan engkau memanjangkan salatmu. Hadis ini Bukhari dan Muslim dan telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Maka ini menjelaskan kepada kita bahwa yang dianjurkan pada saat seseorang mengerjakan salatul isya, memperpendek bacaannya dan jangan membaca surah-surah yang panjang-panjang yang menyebabkan tidak mampunya sebagian kaum muslimin bermakmum di belakang imam tersebut. Kemudian yang berikutnya salatul lail. Apa bacaan-bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau mengerjakan salatul lail? Wa kana sallallahu alaihi wasallam rubbama jahara bil qiraati fiha wa rubbama asarra. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang beliau menjaharkan, mengeraskan bacaan pada salatul lail, dan terkadang beliau pun mengecilkan bacaannya. Ini sudah kita jelaskan pada permasalahan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dua-duanya beliau lakukan. Pernah beliau menjaharkan, pernah beliau mengecilkan, dan beliau menganjurkan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang terlalu mengeraskan bacaannya pada salatul lail untuk mengecilkan, sebagaimana beliau memerintahkan kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk mengeraskan sedikit dari bacaan yang beliau baca pada salatul lail. Yuqassirul qira'ata fiha taratan wa yutiluha ahyanan. Kadang-kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca dengan bacaan pendek pada salatul lail, dan terkadang pula beliau memanjangkan bacaannya pada salatul lail. Jadi bermacam-macam salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu dikembalikan pula kepada kondisi seorang yang mengerjakan salatul lail. Kadang-kadang seorang mengerjakan salatul lail semangat, dia ingin membaca bacaan yang panjang, silakan dia membaca bacaan yang panjang. Kadang-kadang kondisi tidak memungkinkan membaca bacaan yang panjang, maka dia membaca surah-surah atau bacaan yang pendek, silakan, tidak masalah. Yang jelas seorang berusaha merutinkan salat yang dia kerjakan. Ahabbul a'mali ilallahi azza wa jal adwamuha wa in qal. Amalan yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari hamba-hambanya adalah amalan yang berkesinambungan, yang senantiasa dikerjakan walaupun sedikit. Jangan sampai seorang semangat maunya satu malam satu juz dia membaca Al-Qur'anul Karim dalam salatul lail. Semalam dia kerjakan, dua malam, tiga malam, empat malam, satu pekan mulai turun. Karena seorang yang melakukan ibadah itu tidak selalu dalam kondisi semangat. Kadang-kadang ada masa-masa futur. Ya. Jangan sampai kemudian seorang tujuh malam semangat, akhirnya dia merasa bahwa salatul lail itu harus dipanjangkan selalu, akhirnya dia tidak mampu melakukannya secara berkesinambungan. Tujuh hari dia mengerjakan salatul lail, setelah itu dia tinggalkan. Jangan. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, la takun mithla fulanin, ya Abdullah, la takun mithla fulanin kana yaqumul laila thumma taraka qiyamal lail. Wahai si fulan, jangan kamu, wahai Abdullah, jangan kamu seperti si fulan. Dahulu dia rajin mengerjakan qiyamul lail, setelah itu dia tinggalkan qiyamul lail. Jangan seperti itu. Walaupun sedikit, tapi rutin. Hidupkan malam itu dengan qiyamul lail. Wa yubalighu fi italatiha ahyanan ukhra. Bahkan terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat memanjangkan bacaannya dalam keadaan-keadaan yang lain. Hatta qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, sampai Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, sallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam lailatan. Aku pernah mengerjakan salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di satu malam. Falam yazal qa'iman hatta hamamtu bi amri su. Dan beliau terus menerus berdiri di malam itu sampai aku berkeinginan untuk melakukan satu keburukan. Kata Ibnu Mas'ud, beliau bermakmum salatul lail bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, terlalu panjang bacaannya Rasulullah, terlalu panjang berdirinya Rasulullah, sampai kata Ibnu Mas'ud, hampir saja aku melakukan satu perbuatan yang buruk. Qila, ditanya Ibnu Mas'ud, wa ma hamamta, apa yang kau inginkan, kenapa engkau mengatakan bahwa aku ingin melakukan satu perbuatan buruk? Qala, kata Ibnu Mas'ud, hamamtu an aq'ud wa adharu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku ingin duduk dan membiarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan salatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Padahal sebenarnya tidak ada dosa kalau Ibnu Mas'ud tidak mampu mengikuti salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau tinggal membatalkan, meninggalkan salat bersama Rasulullah. Tapi para sahabat menganggap bahwa meninggalkan beramal bersama Rasulullah yang sebelumnya dia telah melakukannya bersama Rasulullah, itu satu hal yang besar, dianggap sebagai satu keburukan. Sehingga kata Ibnu Mas'ud, hampir saja aku melakukan perkara yang buruk. Beliau menganggap meninggalkan sholat bersama Rasulullah itu sebagai satu keburukan. Subhanallah. Nah, yang menjadi syahid dari hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat memanjangkan bacaannya. Ini yang dialami oleh Ibnu Mas'ud. Yang serupa dengan ini pula dialami oleh Hudzaifah bin Yaman. Wa qala Hudzaifah bin Yaman, berkata Hudzaifah bin Yaman, sallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam dhat lailah. Aku salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di satu malam. Faftataha al-Baqarah. Rasulullah membuka salatnya dengan membaca suratul Baqarah. Ini rakaat pertama. Faqultu, dalam diriku, kata Hudzaifah, aku mengatakan, yarka'u 'indal mi'ah. Mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam di ayat yang ke-100 beliau ruku. Thumma madha. Ternyata Rasulullah lanjut. Beliau melanjutkan bacaannya. Faqultu yusalli biha fi raka'atain. Maka dalam diriku, kata Hudzaifah, aku mengatakan mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin membagi suratul Baqarah dalam dua rakaat yang beliau kerjakan. Famadha, ternyata bablas. Hah? Lanjut lagi. Satu rakaat loh ini, satu rakaat beliau baca habis suratul Baqarah. Faqultu, maka aku berkata lagi dalam diriku, yarka'u biha. Mungkin selesai Al-Baqarah beliau ruku. Thumma iftatahan nisa faqara'aha. Beliau melanjutkan membaca surah An-Nisa. Masya Allah. Lanjut surah An-Nisa. Thumma iftataha Ali Imran faqara'aha. Lalu beliau membuka lagi membaca surah Ali Imran. Beliau baca. Berapa juz ini? Hah? Satu rakaat loh ini, satu rakaat. Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa membaca, biasa mengerjakan salat 11 rakaat. Ini baru satu rakaat. Subhanallah. Ini dalam penilaian sebagian sahabat ketika mereka bertanya kepada istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana sih ibadahnya Rasulullah setelah diceritakan oleh istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka menganggap ibadahnya Rasulullah sedikit. Ya kayak gini sedikit. Satu rakaat, tiga surah terpanjang yang ada dalam Al-Qur'an Karim beliau habiskan dalam satu rakaat. Sedikit. Lah berarti ibadah kita seperti apa ya? Ya. Saya yakin belum ada seorang salat di antara kita yang satu rakaat dihabiskan tiga juz ini dalam satu rakaat. Yaqra'u mutarassilan, beliau membaca tarassul. Tidak cepat gitu, ya. Beliau membaca tartil, perlahan-lahan. Nah, berapa lama bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Idza marra bi ayatin fiha tasbih sabbah, apabila beliau melewati ayat yang di situ mengandung tasbih, menyucikan Allah Subhanahu wa taala, maka beliau berhenti, beliau memuji, menyucikan Allah. Wa idza marra bi su'al sa'al, apabila beliau melewati ayat tentang memohon sesuatu, maka beliau berhenti lalu beliau memohon sesuatu kepada Allah. Wa idza marra bi ta'awudz, ta'awudz, apabila beliau berhenti melewati ayat tentang ta'awudz, berlindung diri, maka beliau berhenti lalu beliau berlindung diri kepada Allah. Jadi bacaannya itu tidak cepat, kemudian berhenti-berhenti gitu. Thumma raka'a, kemudian beliau ruku setelah membaca tiga surah ini. Ini diriwayatkan naam, dalam riwayat Bukhari dan Muslim, atau dalam riwayat Al-Imam Muslim dan An-Nasa'i. Wa qara'a lailatan wa huwa waj'un as-sab'ut tiwal, dan pernah dalam satu malam Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beliau sakit, beliau membaca as-sab'ut tiwal. Beliau membaca as-sab'ut tiwal. Apa itu as-sab'ut tiwal? Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am, Al-A'raf, kemudian Al-Anfal ditambah dengan At-Taubah. Padahal beliau sakit. Beliau sakit. Beliau membaca dalam satu malam. Subhanallah. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita membaca hadis-hadis tentang tata cara sholatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, luar biasa. Menunjukkan bahwa beliau adalah seorang abid yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang Allah berikan kepada beliau dari berbagai keutamaan. Tayib, sampai di sini ikhwan, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu, hafizakumullah.